Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, model ujian nasional yang dilakukan Indonesia seperti sekarang sangat tidak fair bagi para siswa di pelosok-pelosok tanah air, mengingat mereka harus beradu dengan para siswa di kota-kota besar yang fasilitas belajar mengajarnya lebih memadai serta lengkap. Selain itu, dalam ujian nasional, nasib dan masa depan para siswa juga harus ditentukan hanya dalam tempo singkat, tanpa memperhitungkan kembali berbagai prestasi yang telah diraih selama mereka bersekolah. Untuk membahas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, menurut visi Bapak, apa langkah yang bisa kita lakukan agar ujian nasional menjadi lebih fair? Nah, kalau mau fair itu menggunakan teknik percentile, jadi nilai total seluruh ke Indonesia itu dibagi dengan rata-rata yang diperoleh oleh semua anak di Indonesia. Begini, nilainya itu tidak dipatok di atas 6 lulus, di bawah 6 nggak lulus. Kalau pada tahun ujian nasional itu dia anaknya seluruh Indonesia kebetulan pintar semua, nilai rata-ratanya itu 7,5, maka standar kelulusannya itu 7,5. Artinya average point-nya itu nilai ratanya itu ada mediannya di 7,5, bukan standar kelulusannya di 6. Tapi kalau seluruh nasional dibandingkan dengan peserta ujian pada tahun yang sama, pada ujian yang sama, itu nilai rata-ratanya 4 misalnya, maka anak itu 4,1 harus lulus gitu. Nah itu persentil itu sebetulnya kalau computerized dengan sistem komputer seperti ini mudah dibikin gitu. Nah yang jadi pertanyaan saya adalah so what gitu. Ya, ini yang jadi pertanyaan semua orang. Kalau bagi saya lakukan saja ujian nasional untuk kembali ke sistem STTB tahun 70-an dulu gitu. Kan nggak fair ini ada anak-anak saya misalnya kan kita bina anak-anak udah capek-capek mungkin hanya karena salah baca perintah atau perintahnya ngaco atau ini atau kertasnya tipis kayak sekarang sobek gitu anak itu nggak lulus terus kesempatannya hanya ujian paket C ini kan bagi si anak merupakan pelecehan, merupakan penghinaan ini. Belajar 3 tahun nggak ada masalah, tiba-tiba dalam waktu 3 hari kali 2 jam nasibnya ditentukan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.